Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan akidah Qayrawaniyah. Seperti yang telah kita baca pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, beliau menyebutkan pada risalah ini akidah dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebagian sifat-sifat Allah yang wajib kita imani sebagaimana yang beliau sebutkan, yaitu tentang sifatul kalam. Beliau mengatakan kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi la khalqun min khalqihi. Kallama Musa, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa bi kalamihi, dengan pembicaraannya, dengan ucapannya, alladhi huwa sifatu dhatih, yang itu merupakan sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. La khalqun min khalqihi, bukan khalqun makhluk, min khalqihi dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penggalan ucapan beliau ini, ya, beliau hendak menerangkan kepada kita salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita imani, yaitu mengimani salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, lebih khusus sifatul kalam. Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat, di antaranya sifat kalam, berbicara, berfirman, berucap, atau yang semakna dengan itu. Maka kita wajib meyakini, karena Allah Azza wa Jal telah menyebutkan hal ini dalam banyak ayat maupun disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-75, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian berharap mereka akan beriman kepada kalian. Padahal sebagian kelompok dari mereka telah mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat al-kalam. Allah berbicara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Azza wa Jal, Rabbnya akan mengajak bicara dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah Azza wa Jal dengan dia. Disebutkan di sini, sayukallimuhu, Allah akan bicara dengannya langsung. Nah, belum lagi ayat yang begitu banyak kalau kita baca kisah Nabi Adam, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan dengan suatu perintah di dalam surga untuk tidak mendekati suatu pohon yang dilarang, sampai kemudian diturunkannya Adam. Begitu pula perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian perintah Allah kepada iblis dan berbagai macam kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan dengan jelas bahwa Allah Azza wa Jal berbicara. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mengajak bicara siapa yang Allah kehendaki. Dan di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemuliaan terhadap Nabi Musa yang banyak nabi-nabi yang lain belum mendapatkannya, yaitu apa? Langsung Allah berbicara dengannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau setelah pulang dari Madian menuju ke Mesir, ya, di tengah perjalanan di Bukit Tur, di sana beliau Allah ajak bicara secara langsung. Disebutkan di antara firman Allah Azza wa Jal dalam hal ini pada surat An-Nisa ayat yang ke-164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Pada surat Al-A'raf ayat yang ke-143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan ketika Musa datang, yakni pada waktu yang Allah tetapkan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya mengajak bicara dengannya. Ya. Dalam surat Taha juga disebutkan kisah tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Musa, "Innani anallah la ilaha illa ana." Sesungguhnya akulah Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa ana. Tiada ilah yang benar kecuali aku. Pada ayat yang lain, wa nadahu wa idh nada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa. Namanya nida, nada, yunadi, itu jelas berbicara dengan suara yang didengar. Nah, ini semuanya dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki salah satu sifat, yaitu sifat kalam. Ulama rahimahumullah mengatakan sifatul kalam ini merupakan sifat fi'liyah dari satu sisi sebagai sifat fi'liyah, yakni sifat yang itu perbuatan, ya. Allah Azza wa Jal berbicara kapan Allah berkehendak untuk berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini ulama menyebut dengan istilah sifat fi'liyah, suatu perbuatan yang Allah perbuat sekehendak Allah dengan siapa yang Allah kehendaki. Ya ta'allak atau tata'allak bima syi'atihi, terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, Allah menghendaki waktu itu berbicara dengan Adam alaihissalam. Allah menghendaki berbicara dengan malaikat Jibril. Allah menghendaki bicara dengan Nabi Musa. Allah menghendaki berbicara dengan yang ini di hari kiamat nanti hamba-hambanya, atau bahkan satu persatu dari hamba-hamba Allah. Nah, ini semuanya menunjukkan perbuatan Allah Azza wa Jal sesuai dengan kehendaknya. Dari sini ulama menyebut bahwa sifatul kalam, sifat bicara ini adalah sifat fi'liyah, sifat yaitu perbuatan Allah yang Allah lakukan sekehendaknya. Mereka para ulama juga menyebut, ditinjau dari sisi yang lain, bisa juga disebut sifat zatiyah, terkait dengan zat Allah. Yani zat Allah Azza wa Jal, Allah punya sifat bicara. Ya. Yeah. Mengenai kapan berbicaranya, sekehendak Allah Azza wa Jal. Tapi pada zat Allah Azza wa Jal ada sifat tersebut. Nah, dari sini disebut sifat zatiyah. Jadi zatiyatun fi'liyah, atau zatiyah dari satu sisi pandang dan fi'liyah dari sisi pandang yang lain. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, huwa sifatu dzatih. Ini merupakan sifat zat Allah Azza wa Jal. Kemudian yang juga ditekankan oleh para ulama bahwa sifatul kalam, sifat bicara Allah Azza wa Jal ini hakiki, dalam arti betul-betul pembicaraan yang itu dengan suara, bi sautin wa harfin, dan dengan huruf-huruf. Ya, ini juga harus ditekankan, dan ini yang terpahami pertama kali yang namanya kalam, pembicaraan. Ya, ya, seperti itu. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan sifatul kalam dengan bahasa Arab, di dalam bahasa Arab yang namanya kalam, ya, sesuatu yang didengar, diucapkan, didengar, terdiri dari huruf-huruf, itu yang namanya kalam. Begitu pula kalamullah Azza wa Jal, didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh malaikat, didengar oleh Nabi Adam, didengar oleh makhluk-makhluknya nanti di hari kiamat. Ya. Jadi sifatul kalam yang hakiki, betul-betul kalam. Nah, ini sangat perlu ditekankan. Kenapa? Karena dalam bab ini ada penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah yang menyelewengkan dari makna kalam tersebut. Di antaranya seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau mengatakan la khalqun min khalqi. Kalam itu bukan makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ya, Tapi itu sifat Allah, perbuatan Allah. Kalau yang namanya makhluk, itu sesuatu yang lain. Yang namanya makhluk bukan khalik. Yang namanya khalik bukan makhluk. Ya. Sementara kalam adalah perbuatan al-khalik. Dalam hal ini sifat Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan itu makhluk, berarti itu sesuatu yang lain. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sifat Allah Azza wa Jal. Nah, disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah tentang hal ini, karena ada yang mengingkari sifat ini, sehingga nanti dalam pemahaman mereka terhadap sifat kalam, misalnya pembicaraan Allah dengan Nabi Musa, apa yang mereka yakini dan mereka katakan, mereka mengatakan itu bukan Allah yang berbicara, tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan suatu pembicaraan, ya, yang itu medianya mungkin pohon atau sesuatu dari makhluk-makhluknya, itulah yang mengeluarkan suara. Jadi Allah ciptakan suara pada makhluk tersebut, kemudian keluarlah suara tersebut. Itu bukan ucapan Allah. Sehingga itu adalah makhluk yang Allah ciptakan pada media tersebut. Nah, ini ucapan sebagian ahli bid'ah. Orang-orang yang sesat, yang tidak mengimani sifat kalam. Ya. Nah, makanya ditegaskan di sini, tidak seperti itu. Kalam tersebut betul-betul kalamullah hakikatan. Betul-betul hakiki kalamullah. Yang didengar Nabi Musa itu kalamullah, suara Allah Azza wa Jal. Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang wajib kita imani. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul berbicara dengan pembicaraan yang didengar, disautin, disebutkan dalam salah satu riwayat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Unais, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yahshurul ibad yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengumpulkan hamba-hambanya di hari kiamat. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, anal malik anad dayyan. Maka Allah Azza wa Jal memanggil mereka, hamba-hambanya, bisautin, dengan suara. Yasma'uhu, yang didengar oleh man ba'uda, yang jauh, kama yasma'uhu man qaruba, sebagaimana didengar oleh yang dekat. Allah mengatakan, anal malik anad dayyan, akulah sang raja. Ad-dayyan, yang maha memberi pembalasan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi dengan hadis ini, maka begitu jelas apa yang tadi kita sebutkan, bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul berbicara dengan suara yang didengar. Nah, ini hadis Nabi menyebutkan seperti ini. Dan secara bahasa, sekali lagi, yang namanya yunadi, nada yunadi, ya, memanggil, itu pasti dengan suara, ya. Kalau antum belajar bahasa Arab, ya, tentu akan mengetahui makna tersebut. Nada yunadi itu artinya memanggil, nida panggilan. Misalnya azan itu disebut apa? An nida, ya kan? Makanya Nabi dalam hadis mengatakan man qala hina yasma'un nida, siapa yang berdoa ketika mendengar azan. Nah, yasma'un nida, ketika mendengar azan, panggilan azan, nida, nada yunadi, nida bahasa Arabnya itu. Nah, sekarang kalau orang azan ya tanpa suara, apa disebut nida? Gimana azannya itu kalau tanpa suara? Nah, jadi dalam bahasa Arab yang namanya nida itu seruan, panggilan, mesti dengan suara. Enggak pakai suara gimana bisa tahu yang dipanggil? Nah, banyak dalam ayat maupun hadis dengan lafaz nida. Wa idh nada rabbuka Musa tadi. Dan juga ayat-ayat yang lain. Jadi secara bahasa ya nampak jelas bahwa di sini kalamullah itu bisaut, dengan suara. Ya. Karena di sini sebagian ahli bid'ah berupaya untuk menyelewengkan. Kata mereka yang namanya kalam, bicara, itu ada yang namanya pembicaraan dalam kalbu seseorang. Ada pembicaraan dalam omongan. Jadi enggak selalu yang namanya pembicaraan itu dengan suara. Bisa jadi pembicaraan itu dalam kalbu seseorang. Jadi begitu pula kalamullah enggak mesti terucap, enggak mesti terdengar dengan suara. Bisa jadi itu hanya kalam yang ada dalam diri Allah Azza wa Jal. Nah, mereka berusaha mengalihkan ke makna itu. Karena mereka memang tidak beriman dengan kalamullah yang hakiki. Berusaha akal-akalan seperti itu, mencari pembenaran dengan yakni bahasa Arab. Maka kita katakan ya anggap itu pembahasan dalam kata kalam, yang kalian katakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Nah, ini berretorika dengan ucapan seorang penyair. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu yang dalam kalbu ini. Wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila, lisan ini hanya sebagai ungkapan dari yang di hati. Berusaha menyelewengkan dengan seperti itu. Laib anggap ini dalam bab kalam. Ini pun sebetulnya kita enggak terima. Ya. Tapi anggaplah sudah kita enggak bicara dengan yakni membahas lafaz kalam. Tapi bagaimana dengan nida yunadi? Enggak bisa. Nida itu pasti dengan suara, sound. Tidak bisa tidak. Nah, apalagi dalam hadis tadi disebutkan bisautin, dengan saut, suara. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, dalam bab ini juga mereka sebagian ahli bid'ah memang akhirnya punya pengertian yang namanya kalamullah itu adalah ma'nan qa'imun fi nafsihi. Ya, ma'nan qa'im fi nafsihi. Jadi suatu makna yang ada pada diri Allah. Tuh, mereka jadi mengingkari dengan cara menyelewengkan makna seperti itu. Jadi, enggak beriman dengan sifatul kalam. Mereka mengatakan jadi kalamullah itu adalah suatu makna yang ada pada diri Allah. Jadi enggak terucap. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Nah, ini ucapan orang-orang Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah seperti ini. Ya. Sehingga orang-orang yang belajar akidah Asy'ariyah, orang-orang yang mendalami akan sampai kepada pengertian seperti ini. Sampai di negeri kita di Indonesia juga sama. Dalam arti mungkin awamnya masyarakat enggak sampai seperti ini. Mungkin awamnya ya memahami kalam ya sesuai dengan fitrahnya bahwa kalam ya suatu yang didengar. Tapi yang belajar di pesantren mendalami justru sampai kepada pengertian ini. Yang namanya kalam itu enggak didengar, hanya ada pada diri Allah. Begitu. Nah, ini suatu pengertian yang salah. Ya. Ini suatu pengertian yang salah. Kenapa? Kalau seperti itu, maka yakni seolah-olah mereka menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang bisu. Ya, akhras bisu. Jadi orang yang bisu, ya kan? Dia pada dirinya punya maksud, punya makna. Dia ingin apa ada dalam dirinya, tapi dia enggak bisa bersuara, mengucapkan apa yang dia maukan. Dengan demikian, disadari atau tidak, mereka itu telah mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifatun naqsin, sifat kekurangan. Ya, bisu itu sifat kesempurnaan atau kekurangan. Kekurangan jelas. Sementara al-kalam itu sifat kesempurnaan atau kekurangan. Sempurnaan, normal, sempurna. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah. Nah, makanya di sini perlu ditekankan bahwa kalamullah, firman Allah Azza wa Jal, ucapan Allah betul-betul ucapan yang hakiki, yang didengar dan dengan suara dan dengan huruf. Kok dengan huruf ya? Jelas, karena Allah mengatakan dalam ayat-ayatnya, di antaranya dalam Al-Quran, ya, dibuka dengan nun, surat Al-Qalam. Nun itu apa? Huruf. Kalamullah atau bukan? Kalamullah. Alif lam mim. Alif lam mim ini istilahnya apa? Huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Kalamullah atau bukan itu? Kalamullah. Surat Qaf, satu huruf di depan. Qaf. Huruf atau bukan? Huruf. Kalamullah atau bukan? Kalamullah. Nah, begitu. Jadi kalamullah biharfin, dengan huruf, wasaut, dan dengan suara. Ya. Dalam hadis Nabi, Nabi menyebutkan dalam riwayat Ahmad dan yang lain, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya. La aqulu alif la wal hasanatu bi ashri amthaliha, setiap satu kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Aku tidak mengatakan alif la mim satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, mamimun harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalamullah biharfin wa saut. Ya, makanya ada sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Nasr As-Sijzi. Ya. As-Sijzi, Abu Nasr As-Sijzi, berjudul Ar-Radd 'ala man ankara al-harfa was-saut. Bantahan terhadap yang mengingkari bahwa kalamullah itu dengan huruf dan suara. Satu kitab yang cukup tebal, ya, sangat bermanfaat dalam bab ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi di sini untuk lebih mengetahui penyimpangan-penyimpangan, kita sebutkan tadi ada yang mengatakan apa, bahwa kalamullah itu hanya ada dalam diri Allah Azza wa Jalla, ini batil. Atau ada yang mengatakan kalamullah itu makhluk, ini batil. Ada yang mengingkari sama sekali kalamullah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mengingkari sifat kalam. Ya. Ada yang mengatakan kalamullah itu ya majazi, bukan hakiki. Ini kata kiasan. Ya, bukan hakikat kalamullah. Juga ada yang mengatakan begitu. Nah, ini semuanya batil. Yang benar seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kalamullah, kalamullah betul-betul kalam hakiki, ya, biharfin, dengan huruf, wasaut, dengan suara. Ya. Kemudian berikutnya di sini beliau katakan wa tajalla lil jabali fasara dakkan min jalalihi wa anna al-qur'ana kalamullah laysa bimakhluqin fayabid wala sifatin bimakhluqin fayanfat. Nah, kita lewati yang tajalla lil jabal, langsung ke wa andal qur'ana kalamullah, baru nanti kembali ke wa tajalla lil jabal, biar nyambung sekalian. Berikutnya dikatakan oleh Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah, wa annal qur'ana kalamullah, dan bahwa Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluq, bukan makhluk. Fayabid, sehingga kalau makhluk itu ya akan hancur. Wala sifatin li makhluk, bukan pula sifat bagi makhluk. Fayanfad, sehingga akan habis. Nah, jadi ini penegasan. Kalau tadi Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah menyebutkan secara umum tentang sifat kalam, mengimani kalam. Karena Allah Azza wa Jalla berbicara, yakni dengan berbagai macam pembicaraan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Di sini lebih spesifik, yaitu Quran. Nah, Quran ini kalau begitu apa? Yaitu termasuk dari kalamullah. Quran ini termasuk dari apa? Kalamullah. Nah, sekarang datang kepada kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Muslimin, nabi, para sahabat mengimani Quran ini yang datang kepada kami diturunkan dari langit. Ya, dibawa malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, ini adalah kalamullah. Ya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin bilisanin arabiyin mubin. Ya. Jadi dibawa oleh malaikat sampai disampaikan kepada Nabi Muhammad, dihafal oleh beliau dan disampaikan kepada umat. Ini Al-Qur'an, ini adalah kalamullah. Nah. Tapi kelompok-kelompok sesat tadi ketika datang kepada mereka Al-Qur'an, mereka pun akhirnya berpikir, kami tidak mengimani kalamullah. Jadi Quran ini apa? Kalau gitu Quran ini bukan kalamullah. Terus apa? Ya makhluk. Nah, disitulah. Jadi kalau begitu munculnya ucapan ahli bid'ah bahwa Quran itu makhluk, bukan kalamullah, karena mereka memang tidak mengimani sifatul kalam. Mereka tidak mengimani sifat kalam. Sejak awal mereka tidak beriman kalau Allah itu berbicara. Sehingga Quran yang datang kepada mereka itu bukan pembicaraan Allah. Itu bukan firman Allah. Bukan ucapan Allah. Tapi itu makhluk. Ya, buatan Allah, kata mereka. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Di sini ditegaskan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Quran adalah kalamullah. Apa dalilnya bahwa Quran ini kalamullah? Dalilnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran, Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila seseorang dari kaum musyrikin istajaraka minta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka lindungi dia, hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia mendengar. Mendengar apa? Al-Quran, ya kan, dibacakan kepada dia. Jadi kalau ada orang musyrik, misalnya dalam suatu kondisi, ya, di sini negeri muslimin, di sana negeri kafir, terjadi permusuhan dan peperangan. Ternyata ada salah satu dari orang musyrik datang ke sebagian muslimin mengatakan, saya minta perlindungan. Ya, saya mohon perlindungan. Kemudian salah satu dari muslimin mengatakannya, sudah, fulan ini dalam perlindungan saya. Ya, ini kafir yang musta'min, minta perlindungan. Mustajir, minta perlindungan. Sudah, dinyatakan dia dalam lindungan saya. Nah, Allah menghancurkan. Kalau ada musyrikin minta perlindungan kepada kalian, lindungi dia. Fa'ajirhu. Supaya apa? Ketika bersama kalian, supaya dia dengar Al-Quran. Ya kan? Karena kita baca Quran, dia dengar. mungkin jadi beriman. Nah, Allah katakan dengan ungkapan seperti ini, hatta yasma', supaya dia dengar apa? Kalamullah. Kalamullah. Jadi Quran itu adalah kalamullah. Dengan jelas Allah menyebutkan begini. Nah, ini dalil yang sangat kuat bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Quran itu kalamullah. Ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula pada surat Al-Baqarah 75 yang tadi kita baca, minhum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah, dan sungguh sekelompok dari mereka telah mendengar kalamullah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Ala rajulun, tidakkah ada seseorang, yahmiluni, yang mau membawa aku, ila qaumihi, menuju ke kaumnya. Fa inna quraishan, karena orang-orang Quraisy, qad mana'uni, mereka telah menghalangi aku, an uballigha kalam rabbi, untuk menyampaikan kalam Rabbku. Yang mau disampaikan Nabi itu apa? Al-Qur'an, ya kan? Ya, Nabi berdakwah ke sana kemari dari satu kabilah ke kabilah yang lain menyampaikan Al-Qur'an. Nah, Nabi katakan, siapa yang mau membawa aku ke kaumnya supaya aku bisa menyampaikan kalam Rabbku. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Nah, maka dari itu, ini menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga yang didengar Malaikat Jibril, ya kalamullah. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan didengarkan oleh Nabi Muhammad, juga kalamullah. Ya. Ketika Nabi di Gua Hira pertama kali, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampaikan kepada, ini adalah kalamullah. Yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita, kepada umatnya, itu juga kalamullah. Dihafal oleh para sahabat, yang dihafal oleh mereka dalam dada-dada mereka, kalamullah. Yang kemudian ditulis oleh para penulis wahyu di kulit, di apa, pelepah kurma, di tempat-tempat yang lain, yang ditulis itu adalah kalamullah. Yang berikutnya kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf, ditulis dalam kertas, apa yang ditulis? Kalamullah. Yang kemudian di zaman sekarang ini, zaman modern, direkam dalam kaset atau dalam flash disk atau dalam alat-alat rekam yang lain. Apa yang direkam? Kalamullah. Ya. Jadi yang ditulis, yang direkam, yang dihafal, yang disampaikan, yang dibaca, semuanya adalah kalamullah. Kita bicara itu. Kita enggak bicara kertasnya. Kita enggak bicara flash disk-nya. Kita enggak bicara kalbunya. Ya, kita enggak bicara lisannya, tapi kita bicara yang dibaca, yang ditulis, yang direkam, yang dihafal, yang disampaikan, itulah kalamullah. Begitu. Ikhwan fi din rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Abi Zaid bagian kedua dalam bab al-iman di Al-Quran bahwa laisa bimakhluk. Ya, ini penegasan juga dari Ahlus Sunnah bahwa Quran itu bukan makhluk. Amr bin Dinar mengatakan, adraktu ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum mungzu sab'ina sanah. Aku telah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman dunahum, dan orang-orang yang setelah mereka, para tabi'in, Mungzu sab'ina sana, sejak 70 tahun. Yaqulun, mereka mengatakan, Allahul Khaliq wa ma siwahu makhluk. Allah lah sang pencipta. Dan selain Allah adalah makhluk. Wal Qur'anu kalamullah. Dan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini keyakinannya para sahabat Nabi dan para tabi'in. Minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Azza wa Jal keluar Al-Quran tersebut. Allah berbicara dengannya. Wa ilaihi ya'ud. Dan nanti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Akan kembali di sini sebagaimana dalam riwayat-riwayat. Nanti Allah Azza wa Jal akan mencabut Al-Quran ini dari hafalan-hafalan manusia. Dan dari tulisan-tulisan di akhir zaman. Sehingga tidak lagi ada tulisan-tulisan Al-Quran. Maupun hafalan-hafalan dari dada-dada manusia. Nah, jadi ini penegasan dan tambahan faedah yang disebut oleh Syekh Ubaid rahimahullahu taala. Tadi disebutkan bahwa berikutnya melengkapi pembahasan ini sebagai penegasan Ahlu Sunnah bahwa Al-Qur'an laisa bimakhluk, bukan makhluk. Nah, tambahan ini, penegasan ini sangat diperlukan. Lebih-lebih setelah munculnya keyakinan-keyakinan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah, mereka melakukan berbagai cara untuk menyebarkan bid'ah mereka. Dan menyesatkan manusia dengannya. Di antara mereka ada yang terang-terangan mengatakan bukan kalamullah tapi makhluk. Ada juga yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, sama dengan Ahlu Sunnah. Tapi kalau dilanjutkan, dia mengatakan betul itu Al-Quran kalamullah tapi itu makhluk. Nah, ini ternyata awalnya saja mengikuti ucapan Ahlu Sunnah, belakangnya mengatakan tapi itu makhluk. Nah, kenapa dipahami seperti itu? Seperti yang tadi disebutkan, jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kalam, ya, pada suatu media yang disitulah kemudian media itu berbicara. Maka dari itu Ahlu Sunnah wal Jamaah menegaskan. Dan harus penegasan ini seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Harus ada kata-kata itu dalam keyakinan kita dan ucapan kita supaya berbeda dengan Ahlus Sunnah dan supaya akidah Ahlus Sunnah itu nampak jelas, gamblang, tidak samar. Ya, akidah kita pun yang kita yakini jelas bahwa kita tidak seperti mereka yang awalnya seperti Ahlu Sunnah tapi ternyata di belakang berbelok, ya, mengatakan kalamullah tapi makhluk. Atau ada juga mengatakan betul Al-Quran itu kalamullah tapi majazan, laisa haqiqatan. Itu kata secara majazi, kata kiasan kalamullah, sesungguhnya bukan kalamullah. Ya, maka dari itu sekali lagi Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah menegaskan dan menekankan harus ada tambahan laisa bimakhluk. Jangan seseorang itu bahkan tawakuf saja tidak boleh. Ada juga yang tawakuf. Ini di antara ahli bidah. Dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ya sudah, sama dengan saya. Terus makhluk atau bukan? Ya, sana tawakuf, enggak tahu makhluk atau bukan. Nah, ini juga sebagian ahli bid'ah begitu. Jadi enggak bisa menegaskan ini makhluk atau ghairu makhluk, enggak bisa menegaskan. Tawakuf dia. Ya. Mau bersikap netral rupanya dia. antara ahlu sunnah dengan ahli bidah. Nah, ini sikap-sikap netral yang enggak benar ini. Ya, netral bukan pada tempatnya seperti ini. Ini tempat yang di situ perlu penegasan sikap dan keyakinan. Enggak bisa netral-netralan tawakuf begini. Enggak bisa. Ya, ini masalah keyakinan yang wajib diyakini. Jadi jangan mengatakan Quran kalamullah titik. Ya, makhluk atau tidak tawakuf. Tidak bisa. Wajib mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Tegas. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan di sini laisa bi makhluqin fayabidu. Bukan dia makhluk fayabid sehingga yang namanya makhluk akan hancur. Nah, ini di antara alasannya kalau dikatakan makhluk, makhluk suatu saat hancur. Makhluk penuh dengan kelemahan, ya kan? Kekurangan. Tapi Quran kalamullah sifat Allah Azza wa Jal sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jal pada sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan dan tidak akan hancur. Nah, begitu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi, di antara yang mereka pakai sebagai alasan, ya, dan mereka memang meyakini dulu baru cari-cari alasan. Setelah mereka meyakini bahwa itu adalah makhluk bukan kalamullah, mereka coba-coba cari alasan. Nah, ini yang juga jadi masalah, ya. Kalau dia meyakini dulu baru cari dalil. Nah, kalau ahlu sunnah tidak, dalil dulu baru meyakini sesuai dengan dalil. Kalau mereka keyakinan dulu baru cari dalil. Akhirnya mereka cari yang mereka bisa anggap sebagai dalil. Apa di antaranya? Mereka berdalil dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah, Al-Quran ini kalau begitu ya ciptaan Allah. Nah, ini salah satu syubhat, ya, pemahaman syubhat. Ayatnya bukan ayat syubhat, ayat jelas. Tapi pemahaman mereka ini yang menjadi syubhat terhadap ayat ini. Nah, apa jawab ulama ahlus sunnah terhadap mereka? Ya. Jawab ulama ahlus sunnah, Allah pencipta segala sesuatu yang itu makhluk. Ya, Allah pencipta segala sesuatu yang itu memang makhluk. Ya. Kalau yang sifat Allah, ya bukan Allah ciptakan itu. Itu sifat Allah. Bagaimana Allah dikatakan menciptakan, ya, sifatnya. Sehingga Quran adalah ciptaan Allah. Tidak. Allahu khaliqu kulli syai. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu sekali lagi segala makhluk. Bukan yang itu bagian dari Allah Azza wa Jal al-Khaliq. Ya. Dalam bahasa Arab kata kul, semua, itu ya sesuai dengan apa? Susunan kalimatnya. Tidak kata semua akhirnya tanpa ada pengecualian. Ya, salah itu. Ya, buktinya apa ya? Kita kembali ke Quran. Kalau cari bukti, yuk kita ke Quran, kita lihat ayat Al-Quran. Ya. Allah Azza wa Jal ketika membicarakan tentang Ratu Saba, disebutkan di situ wa utiyat min kulli syai. Ratu Saba itu diberi segala sesuatu. Ya. Walaha arsyun azim, dan dia punya arsy yang besar, singgasana besar. Nah, dalam kisah di surat An-Naml, ya. Ya, surat An-Naml. Ya, gitu ya. Disebutkan wa utiyat min kulli syai. Diberi segala sesuatu. Apa artinya dia diberi segala sesuatu, betul-betul semua milik dia? kul di sini, ya, kullu dalam bahasa Arab semua artinya. Apa maknanya memang semuanya diberikan kepada dia? Tentu kita mengatakan tidak. Buktinya apa? Ah, kerajaan Sulaiman. Ya kan? Dia kan dalam posisi sebagai orang yang diminta oleh Sulaiman untuk tunduk ke kerajaannya. Jadi jelas kerajaan Sulaiman tidak dalam kekuasaan Ratu Saba. Justru sebaliknya, kerajaan Ratu Saba dibanding kerajaan Sulaiman enggak ada apa-apanya. Nah, jadi kata kullu, segala di sini tidak bisa diartikan segala sesuatu. Makanya itulah bahasa Arab dipahami Quran itu dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar, jangan sesuai dengan hawa nafsu, ya, atau mau diperalat untuk kepentingan keyakinannya yang salah. Nah, demikian pula kalau begitu, Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Tidak artinya segala sesuatu semuanya termasuk Qur'annya itu ciptaan Allah, tidak. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, ucapan Allah, dia bukan makhluk. Jadi pencipta segala sesuatu yang memang itu makhluk. Begitu. Nah, jadi begitu Ahlussunnah membantah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Ya. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk, yaitu orang-orang Jahmiyah, ya. Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan, ya, tokoh mubtadi, seorang ahli bid'ah yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia telah kafir. Ya. Orang-orang yang mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah, kata ulama, dia kafir. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin. Ya. Atau yang semakna dengan itu. Jadi yang menfonis kufurnya itu ulama banyak sekali. Ya, khamsuna fi ashrin berarti 500-an ulama yang tersebut namanya, yang lain juga banyak enggak tersebut. Artinya ini ijma' ulama Ahlus Sunnah bahwa yang mengatakan Quran itu makhluk, ya, bukan kalamullah, ini kafir. Makanya Jahm bin Safwan kafir. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang mengikuti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ini juga kadang disebut Jahmiyah karena banyak mengikuti Jahm bin Safwan walaupun tidak sama persis. Tapi beberapa keyakinannya menyamai. Ya, sehingga Mu'tazilah pun terkadang diungkapkan oleh ulama dengan ungkapan Jahmiyah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di sana juga ada kelompok lain yang tidak terang-terangan dalam mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah yang hakiki, yaitu kelompok Asy'ariyah dan Kullabiyah. Kelompok Asy'ariyah, walaupun Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai pencetusnya akhirnya taubat, tapi tetap saja kelompok dan pengikutnya ini ada sampai sekarang. Ya, Asy'ariyah mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebutkan di sini dalam Syarah Syu'bah, dia bernama Ali bin Ismail Al-Asy'ari, meninggal tahun 323. Ya. dia mengalami sekian fase, di antaranya mengikuti Kullabiyah. Kullabiyah ini Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya. Nah, pada fase inilah yang kemudian diikuti orang-orang. Nah, di antara keyakinan Asy'ariyah pada fase itu dan Kullabiyah, mereka meyakini bahwa ya, jadi Al-Quran ini adalah ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah, ungkapan dari kalamullah. Ya, jadi antum harus perhatian ini, kata-kata ini ungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah. Kalau kita mau memahami perkataan mereka ini, bisa kita umpamakan dengan seorang yang sedang menerjemahkan seorang yang bisu. Ya, kita misalnya punya teman sejak kecil, dia bisu dan kita sejak kecil bergaul dengan dia, sehingga kita paham maunya dia apa. Walaupun dia hanya a-a-a-a, tapi kita paham maksudnya dia mau apa kita paham. Nah, sehingga misalnya ketika dia ngomong di warung, ya a-a-a-a misalnya, ya kita yang menerjemahkan ke penjualnya, oh dia mau beli kopi. Ya, berarti ucapan saya ini, ya ini saya ibarah an kalamihi. Saya ini sedang mengungkapkan apa yang mau dia katakan. Bukan ucapan dia. Ini ucapan-ucapan saya. Tapi saya mengungkapkan apa yang dalam kalbunya. Saya sudah paham. Sudah hafal. Nah ini ibarah an kalamihi atau hikayah an kalamihi. Nah orang-orang Kullabiyah Asy'ariyah mengatakan Quran itu bukan kalamullah. Tapi itu ibarah an kalamillah. Itu hanya ungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah. Terus ungkapannya siapa? Yang ngomong langsung siapa? Ya, ada yang mengatakan ya itu ungkapannya Jibril atau ungkapannya Nabi Muhammad atau itu ungkapan yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan kalamullah. Wallahu a'lam persisnya, tapi ya perlu dipelajari lebih lanjut ya. Saya kurang murojaah dalam bab ini. Mereka katakan ini sebetulnya ungkapan siapa perlu dilihat. Tapi intinya mereka mengatakan kalau begitu Quran bukan kalamullah, itu hanya mengungkapkan kalamullah. Ini juga kesesatan, ya. Ini juga hakikatnya sama dengan orang-orang Mu'tazilah tadi pada satu titik bahwa Quran bukan kalamullah. Walaupun yang Mu'tazilah mengatakan ini makhluk, yang mereka mengatakan ini ungkapan dari kalamullah. Ya akhirnya juga makhluk juga kalau gitu. Ya, cuma ini langsung terus terang, kalau ini melipir-melipir kalau bahasa kita, ya nggak langsung, ya dengan kesana kemari dulu tujuannya akhirnya sama. Nah ini juga sekali lagi merupakan penyimpangan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan di sini wala sifat li makhlukin fayanfat, bukan pula Al-Quran itu sifat bagi makhluk, ya fayanfadu sehingga akan habis. Ya baik, nah ini yakni intinya bahwa juga penegasan tentang makna yang pertama wa Quran kalamullah bukan sifat bagi makhluk. Ya, artinya seolah-olah beliau mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah dan Kullabiyah tadi, karena dengan keyakinan mereka kalau gitu Quran ini ucapan ya seorang makhluk. Ya, jadi sifatnya seorang makhluk. Anggap oh yang mengungkapkan Muhammad, Muhammad mengungkapkan kalamullah. Berarti kalau gitu Quran sifatnya Muhammad, ucapan Muhammad. Atau mereka mengatakan oh ini ucapan Jibril yang mengungkapkan kalamullah. Oh, berarti kalau gitu Quran ini adalah sifatnya Jibril. Itu perbuatannya, ucapannya Jibril. Nah, bukan juga seperti itu. Bahkan betul-betul itu adalah kalamullah, langsung Allah berfirman, Allah mengucapkannya, kemudian malaikat atau Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Demikian ikhwan fillah na'udzubillah, pembahasan tentang kalamullah yang wajib kita imani, ya, dan kita juga wajib menghindari ucapan-ucapan ahli bid'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari segala penyimpangan. Ini di sini ada pertanyaan, sebelumnya mendoakan semoga Allah menjaga dan merahmati kita semua. Amin. Pertanyaan tentang apa bahasa yang Allah gunakan berbicara pada manusia di jannah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu secara persis, tapi kalau di Quran kan disebutkan dengan bahasa Arab, ya kan? Misalnya Allah mengatakan kepada ahli jannah, ya, dalam hadis juga disebutkan Allah mengatakan kepada ahli jannah, semuanya ungkapan bahasa Arab yang disampaikan ke kita, tapi wallahu a'lam, ucapan ulama dalam bab ini kita enggak tahu. Bagaimana kata kullu bid'atin dalalah dalam hadis? Mohon penjelasannya. Ya, tadi saya katakan dalam bahasa Arab kata kul sesuai dengan susunan katanya. Ya, susunan katanya di sini berarti terkadang memang bermakna seluruhnya, terkadang tidak bermakna seluruhnya sesuai dengan susunan kalimatnya. Seperti dalam kisah Ratu Saba tadi, enggak mungkin diartikan semuanya. Ya, dari susunan cerita enggak mungkin diartikan semuanya. Begitu pula pada firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya. Tudammir, angin itu menghancurkan segala sesuatu, kulla syai', segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Berarti ada yang tempat tinggal hancur apa tidak? Ya. Ya, ini tempat-tempat tinggal masih ada. Ya, mungkin ada yang hancur sebagian. Allah alam yang jelas. Kata kul di sini tidak diartikan seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, dilihat dari sisi susunan kalimatnya. Ya. Begitu juga dalam bab tadi, Allahu khaliqu kulli syai', enggak mungkin diartikan seluruhnya tanpa pengecualian. Karena nyatanya Al-Quran disebutkan itu kalamullah dalam ayat yang lain, bukan makhluk. Nah, tapi di sebagian susunan seperti ini, kullu bid'atin dolalah, ya, di sini berarti semua bid'ah tanpa pengecualian. Bid'ah ini pun maksudnya bid'ah dalam syariat, ya, bid'ah dalam syariat, ya. Tapi kalau diartikan juga seluruhnya dalam arti bid'ah dalam perkara duniawi, sesuatu yang baru, juga tidak mencakup itu. Karena Nabi SAW mengisyaratkan tentang umur duniawiyah, kita lebih tahu. Ya, Allahu'alam. Dan juga perlu diketahui, kalau ada orang ingin membantah ahlu sunnah, kullu bid'atin dolalah, jadi kalian wahai ahlu sunnah mengatakan tidak setiap kul bermakna seluruhnya, ya sudah, kalau gitu tidak semua bid'ah sesat. Kalau gitu ada bid'ah hasanah. Nah, maunya gitu. Kita jawab, jadi pengecualian tadi, ya kan, baik dalam kisah Ratu Saba, kisah tadi angin yang menghancurkan kaum Nabi Saba itu, itu semuanya pengecualian yang ada dalilnya. Pengecualian yang tersebut dalam ayat maupun hadis yang ada dalilnya. Termasuk di sini dalam bab Quran, ya, pengecualian yang ada dalilnya. Nah, sekarang kalau kullu bid'atin dhalalah, kalian mau mengecualikan terkecuali bid'ah hasanah, apa dalilnya pengecualian ini? Ya, apa dalilnya pengecualian ini? Enggak ada dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.